ini ku bertahan. Mentari terbenam beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan merdu untuk hidupku. Ini ku bertahan. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti see.